prinsip penyebaran Islam di Indonesia itu tidak melalui kekerasan, poyok-poyokan, gontok-gontokan, apalagi perang. Ndak, tidak ada Islamisasi di Indonesia melalui perang, itu enggak ada. Kalau baca sejarah, yang ada perang itu perang antar kerajaan, urusannya rebutan kekuasaan, para wali ndak ikut-ikutan. Yang diislamkan bukan kerajaannya, tapi rajanya. Ora kadipatene, tapi bupatine sing diislamke. Nek kerajaane jarke, jenenge kerajaan nopo, prinsipe kerajaan piye jarke, tapi rajane diislamke. Bupatine diislamke. Lho niki penting, soalnya annas ala dinu mulukihim, manusia itu manut agamane pemimpine. Lho ki trike ngono kuwi. Tidak pernah merencanakan pembentukan negara Islam, mboten nate ngoten niku, gek Kanjeng Nabi sendiri juga enggak pernah mendeklarasikan negara Islam. Allahumma sholli ala Muhammad. Mangke kula critake, saiki tak urut sik. Lah, leh ngislamke masyarakat Indonesia alus carane para wali niku. Mula Belanda itu pernah menjajah Indonesia enggak cuma sebentar, 350 tahun lebih. Belanda bukan hanya berusaha merampas kekayaan alam Indonesia saja, tapi juga punya misi menyebarkan agama. Ning agamane Londo ora payu. Soale Belanda ini nek karo masyarakat kereng, kejem, dipaksa kerja rodi, enggak dibayari. Wah, hasil kerjane dipek karo Walanda kuwi. Perdom sih, en kamu orang kalau tidak mau kerja, en kami tembak kamu orang. Nek karo masyarakat kereng kok. Mula agamane Londo ora payu. Beda dengan para wali, welas asih, mengayomi masyarakat dan tidak pernah mengerengi masyarakat. Mengerengi itu memperkereng itu. Kowe ora usah protes, kowe ora melok urun ngono kok. Iki wis tak pikir wisan. Orang ngomong itu lihat audiennya. Ya kalau yang diomongi kalangan akademis ya pakai bahasa yang tinggi. Ya sing diomongi kalangan gak akademis tapi kalangan jemburi sok. Ya pakai bahasa ngene iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Memang kula aturi nggih. Para wali niku leh ngumpulke masyarakat ngene iki. Sing ditakokke ora kok agamamu apa. Soale jelas agamane dereng Islam. Kalau semanten agamane tesih Hindu, Buddha, Klenik. Klenik ya bangsane Nyi Roro Kidul, Nyi Blorong, Nyai Basingah, Mak Lampir, Nini Pelet, Grandong, wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sing ditakoni kuwi menengo kowe. Masalahmu apa? Problemmu apa? Kebutuhanmu apa? Lho ngono. Eh masyarakat kene ana masalah apa? Ngapunten Kanjeng Sunan, mriki niku angel udan, mboten saged tanem. Oh ngono. Ayo ndonga bareng-bareng nyuwun udan. Sunane ndonga. Tandung tandek tansus. Tanpa mendung, tanpa bledek, tanpa lesus. Resu-resu dan sing deres. Udan deres saestu. Lah iki sing gawe udan pangeran sing wajib disembah namine Gusti Allah. Percados mboten derek-derek, percados. Monggo sakniki syahadat sesarengan. Disyahadatke asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mriki kokean udan Kanjeng Sunan ngantos banjir-banjir, taneman padha pejah. Oh ngono ki kok udan terus ditolak. Sunane iki sing nolak udan, langite ora sida udan. Udano ming sak uyuh jaran. Langsung yo krici-krici-krici kaya uyuh jaran terus terang. Buktine iki, Mang.